Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhillau ibni Adam thalathah. Wahidun yatba'uhu ila qabdi ruhih, wa thani ila qabrih, wa thalith ila mahsyarih. Falladhi yatba'u ila qabdi ruhih fa huwa maluh. Yang menempel kepada manusia sampai matinya, harta. Baju sarung yang sama rendah, kalau sudah dia mau mati sih masih dipakai, kalau udah mati dilorot dah, ganti kafan. Cincinnya yang dari jamrud, kalau mati lepas. Perempuan yang pakai kalung emas, kalau mati dilepas. Pisah dah, harta pisah. Walladhi yatba'u ila qabrih ahluh. Kemudian yang dimiliki oleh manusia yang barengi dia sampai kuburannya, kemudian pisah keluarganya. Diantarkan sama anaknya, nangis anaknya di atas kuburan. Taruh abahnya atau ibunya dalam kuburan. Malah yang nginjek-nginjek tanahnya supaya rapet, gak keluar lagi supaya mayitnya di dalam itu. Anaknya malah yang paling sayang. Kenapa? Takut muncul lagi orang tuanya ini. Keluarganya pisah dah setelah itu. Nangis satu hari, dua hari, setelah itu tertawa. Kenapa? Dapat warisan. Kemudian walladhi yatba'u ila mahsyari fa huwa amaluh, kata Nabi. Yang mengikuti manusia sampai ada di hari kiamat, ada di mahsyar, amalnya dia. Ini yang lekat. Amal baik atau amal jelek diikuti terus dia. Kalau amal baik ngikutin sampai ada di mahsyar, jadi pahala nantinya. Kalau amal jelek, na'udzubillah, jadi siksa dari syukhut. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?